kasih ya, sudah ya. Lagi, tepuk tangan buat Zera dong. Acuh. Lagi ya, nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal.